بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada bab naibul fa'il yang diistilahkan oleh Ibnu Ajlum dengan apa? Indaga mikrof. Wal mar'u alladhi yuktaru ma'a fa'il. Nah, istilah Ibnu Ajlum itu kan pengertiannya. Naibul fa'il, Ibnu Ajlum memberikan nama apa? Alladhi lam yusamma fa'il. Nam al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Tayyib. Dan istilah naibul fa'il lebih na'am bagus karena singkat. Tayyib. Kemudian apa pengertiannya yang dari Ubay? Nam al-ismul maf'ul alladhi lam yudkar. Apa? Fi'ilnya? Alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu dengan fi'luhu. Nah, al-ismul marfu' alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu. Maksudnya bagaimana ini? Baik. Nah, isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Tayyib. Dalam naibul fa'il ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama apa? Titik. Dalam permasalahan naibul fa'il yang harus kita betul-betul pahami di sini, yang pertama hukum dari naibul fa'il itu sendiri hukumnya apa? Dari sini yang kira apa? Marfu. Naibul fa'il harus marfu. Asal dari naibul fa'il apa? Maf'ul bih. Nah, tatkala fa'ilnya dihilangkan, maka dia kemudian ditempatkan pada kedudukan fa'il. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berarti fi'ilnya harus dibagaimanakan? Bentar, Tuhan. Harus dibagaimanakan dulu. Harus dirubah. Nah, itu dulu. Nah, harus dirubah. Sekarang perubahannya bagaimana? Nah, apabila itu fi'il madhi dhumma awwaluhu wa qusira ma qabla al-akhir. Terus apabila fi'il mudhari' dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Nah, jadi itu kaidahnya. Dan ketika mengikrar, misalnya kita bertemu dengan apa? Kutiba. Bagaimana ikrar yang bagus? Hendaknya akhana Hasan. Kutiba fi'il madhi mubayyanu shighah. Nah, kita katakan fi'il madhi mubayyanu shighah mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, Aziz sudah nyambung belum? Nah, mengejar nanti di pagi itu pengajaran biasa deh. Nah, pengajaran biasa sampai mana? Akbar. Nah, insyaallah bisa, ya kan? Nyambung ngejar insyaallah. Kemudian kemarin naibul fa'il terbagi menjadi berapa? Indah Riki. Naibul fa'il terbagi menjadi berapa jenis? dua yaitu zahir dan mudmar. Nah, berarti sama dengan pembahasan fa'il. Nah, cuman di sini nah fi'ilnya dirubah bentuk. Nah, kenapa tidak disebutkan fi'il amr, bagaimana cara untuk mengubah sifatnya? Indah ya Allah Akbar. Kalau yang disebutkan cara mengubah bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari' saja. Fi'il amr kelupaan ini sudah cukup atau bagaimana? Nah, Musita, endaknya Ali, kenapa? Hah? Kenapa tidak disebutkan fi'il amr? Kalau cuma dua fi'il saja yang diubah bentuknya. Nah, kita bingung kalau mau mengubah bentuk fi'il amr jadinya gimana? Misalnya ikhtirok, jadinya ukrik atau bagaimana? Hah? Tindakan bar. Nah, ini mudah katanya. Kenapa tidak disebutkan Muhammad Badar? Nah, karena fi'il amr apa? Tidak bisa diubah kepada bentuk mabni majhul atau tidak bisa diubah siwaknya. Kemarin dalam tanbihat yang nomor 1, perhatikan halaman 96 yang pertama kali. Sakatal musannifu an fi'il amri li'annahu la yubna bil majhul, ya. Jadi fi'il amr itu siwaknya tidak bisa diubah. Ikra' ya ikra'. Ya ikra'. Ya. Nah, jangan mau dirubah-rubah. Kemudian kemarin dikatakan dan istilah ghayyir shighah lebih bagus daripada mabni majhul. Kenapa, Umar? Hah? Terkadang fa'il yang dihilangkan itu adalah perkara yang ma'lum, yang sudah sangat diketahui. Nah, sehingga kalau dikatakan mabni majhul tidak tepat, seperti misalnya khuliqal insanu dha'ifa, kutiba 'alaikumus syiyam, dan yang lainnya. Yang fa'ilnya sangat jelas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah kan pembahasan itu fa'il? Kemarin tugasnya apa? Indahnya tugas yang pertama. Tugas tambahannya dulu. Apa kemarin mengubah? Tain. Contoh naibul fa'il dari jamak taksir. Naam. Naibul fa'il dan dalam bentuk jamak taksir bagaimana? Hah? Curihal awladu, maknanya nah, anak-anak kecil itu telah dilukai. Taib. Nah, Bakhtiar. Yang kedua apa? Bentuk jamak mu'annas salim. Nah, hah? Nusirna. Usira. Hah? Ru. Sad. Sid. Dari rasala. Hah? Apa maksudnya? dikirim. Husila rin. Yang jelas. Nah, dia kok jadi ra jadi ini pendengarannya. Husila. Nah, baik. Jadi fi'il nantinya terus diapakan kalau seperti ini? Ditambahi ta ta'nits atau ada ta ta'nitsnya enggak? Nah, kurang. Husilatis sayyaratu. Mobil-mobil itu telah dicuci. Hah? Kenapa enggak dibaca? Nah, husilatis sayyaratu. Baik. Nah, sekarang as-sayyaratu di'irab. Bismillah. As-sayyaratu naibu fa'il marfu'an wa 'alamat rafi'id dhammah li'annahu li'annahu jama' mu'annats salim ta'in akhbar ba'dahu yang bagus, bacanya saya ingat jelas, orang enggak perlu mengulangi ya. Syuri'ah. Suni'ah. Nah, kalau rumah berarti bagusnya apa? Hunia. Antum pengen apa? Dua rumah itu telah dibangun. Ya, jangan dibuat, dibangun. Nah, baik. Hunian. Hunian baitani. Nah, apa irobnya? Hunian baitani ya. Irob. Memeniun. Nonnya non apa ini? Non? Non apa alif? Hah? Ah, non apa? Ikra. Non? Antum ni suasananya dibikin. Bunian baitani nunnya nun apa kok nun nun inas al baitani nun pada isim mutanna nun iwan anit tanwin ya terus ali yang keras, jangan ragu-ragu. Arab itu bahasa Arab keluarkan yang mantap. Nah, nanti kalau kalian belajar dulu Sunawi itu yang keras bacanya, yang keras di polongan kerasnya. Dulu kami latihannya gitu. Nah, sehingga keluar. Makhrajnya keluar nih. Khurija. Hah? Hah? Kholija akhuka. Hah? Maksudnya apa? Hah? Nah, ini juga harus diperhatikan. Yang bisa diubah menjadi apa? Mabni lil majhul atau muhayyal silwam ini harus fi'il yang apa? Yang muta'addi. Fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Kalau dia tidak butuh maf'ulun bih, tidak bisa diubah menjadi apa? Mughayyarun shighah. Nah, baik. Contohnya kharaja, perhatikan. Kharaja maknanya apa, Ali? Hah? Keluar. Nah, keluar itu sudah keluar. Nah, kharaja akhuka. Nah, saudaramu telah keluar. Nah, kalau mau dirubah menjadi naibul fa'il gimana? Oh, enggak ada maf'ulnya. Ada maf'ulnya tidak? Hah? Enggak ada. Baik. Jadi untuk bisa diubah menjadi apa bentuk mabni majhul namanya. Itu harus dari fi'il yang sifatnya apa? Muta'addi. Karena fi'il nah terbagi dari dua, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Dari sisi butuh tidaknya maf'ulun bih. Lazim itu yang tidak butuh maf'ulun bih. Contohnya apa? Kharaja. Contoh lain lagi, qoma. Qoma kan berdiri. Nah, qoma Muhammadun. Baik, sekarang mau diubah ke mabni majhul bagaimana? Ya tidak bisa. Ya kan? Masa? Naam, qama Muhammadun. Siapa yang mau diberdirikan? Ya kan? Kemudian apa yang lainnya lagi? Contohnya bertilba. Yang mudah-mudah saja dari fi'il yang lazim. Keluar, pergi. Duduk, apa duduk? Hah? Jalasa. Yang lainnya selain jalasa apa? Kok ada, ya, jalasa kok ada sama, duduk atau tidur nama Muhammadun, misalnya Muhammad tidur, Muhammad banyak, jadi memang banyak, ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang kekenyangan, ya. Baik. Ya. Jadi yang bisa diubah ke mughayyar shighah harus fi'il muta'addi karena dia butuh maf'ul. Berarti sekarang kalau mau dari kata apa tadi? Kharaja. Kharaja kan keluar. Berarti kalau ingin bentuk yang muta'addi berarti diubah menjadi mengeluarkan. Ya tidak, kalau kharaja keluar. Sekarang kalau mengeluarkan apa? Hah? Kharaja atau apa? Akhraja. Nah, pakai kharaja dengan tasydid atau akhraja dengan menambahkan apa? Menambahkan hamzah ta'diyah. Baik. Berarti sekarang alif. Kalau tadi misalnya contohnya antum apa maksudnya? Maknanya dulu yang diinginkan apa? Hah? Saudaramu telah dikeluarkan dari sekolah. Baik. Kasihan. Nah, saudaramu telah dikeluarkan dari sekolah. Berarti kalau dari akhraja sekarang menjadi dumma awaluhu wa kusira maqam lal akhir menjadi apa? Ukhrija. Nah, sekarang baru boleh ukhrija. Ukhrija akhuka minal madrasati. Nah, paham? Kalau ditanya mengeluarkan siapa? Hah? Berarti kalau dibuat yang maklum, dibuat yang bentuk normal bagaimana dengan menyebutkan fa'ilnya? Akhrajal mudarrisu akhaka minal madrasati. Ya. Akhrajal mudarrisu akhaka minal madrasati. Dalam bentuk mansub. Ba'dahu apa amdil ba'd? Bagus, ya, berusaha untuk memberi mengambil contoh-contoh walaupun keliru tapi bagus daripada doroba terus doroba Naam, ja'a, biar cari yang lain. Nah. Hah? Apa yang diminta? Isim apa? Naib fa'il dalam bentuk apa? Dalam bentuk mutsanna. Nah, sudah habis apa? Hah? Ya sudah mutsanna lagi, tidak apa-apa. Apa maksudnya? Dua yang itu terlalu potong. Kok dikoni? Hah? Jangan-jangan nanti butuh kacamata juga. Hah? Masa dikon? Hah? Dikun. Pakai kaf ya, bukan pakai kaf ya. Nah, dikani ya. Jadi selalu nah, membayangkan dagingnya dulu, jadi keliru. Ini Zarab. Nah, kutian apa? Dikani. Hah? Dikun buat pakai ya. Nah, maksud dikani. Nah, baik. Yang bagusnya apa ikhwanifillah itu antum membuatnya masih dalam bentuk apa? Bahasa Indonesia, dipotong. Padahal kalau harusnya na'am dzubiha, sembelih. Ya, itu yang betul. Na'am. Na'am dzubiha itu betulnya menggunakan fiilnya. Berarti apa? Dzubiha dikani, bukan dikani. Dikani. Nah, baik. Ah, terusnya siapa? Ahmad. Siapa taksir? Hah? Muzikatil awrahu. Baik. Siapa mana Salim? Arin. Hah? Rusibah. Hah? Gagal itu lazim atau muta'addi? Bagaimana maksudnya digagalkan? Hah? Kalau digagalkan adalah imtihannya, bukan talibatnya. Hah. Surikati sayyaratu. Baik. Nah, hah? Surikati sayyaratu. Baik, dengan bentuk na'am ma'ana salim. Indah ya Rijal. Jamak mudzakkar salim belum dari tadi? Hah, jamak mudzakkar salim. Hah? Ya sekarang diadakan khusus untuk Rijal. Nah, karena dia bentuknya satu orang tapi jamak. Siapa mudzakkar salim? Apa? Khurrija zaiduna. Baik. Nampak. Nah, sekarang kita masuk pada tamarin. Untuk jahit, alawal. dot khattan tahta naibil fa'il fi ma yali min al ayat. Letakkan garis di bawah naibul fa'il pada ayat-ayat di bawah ini. Antum sebutkan saja, jangan diletakkan garis, karena tidak tahu kan. Cuma diletakkan garis saja. Nah. Mana naibul fa'ilnya? Nah, naibul fa'il kan isim yang marfu'. Al-ardu. Nah, kalau zulzilatnya apa? Fi'il madhi mughayyarus sighah. Baik. Yang kedua, hamdan. As-sarairu. Baik. Sekarang tubla di i'rab tubla. Karena terlalu mudah kalau cuma menyebutkan naibul fa'il saja. Sekarang ditambah i'rab tubla sarairu. Tubla fi'lun mudhari'un mughayyir sighah. Fi'il mudhari', bagaimana hukumnya? Marfu'un wa alamatu raf'ihi tubla. Ingat semua fi'il apani fi'il kalau akhirnya adalah salah satu huruf ya, wawu atau alif, maka berarti apa? Ingat ini adalah huruf-huruf illah, huruf-huruf penyakit, sehingga terkadang menyembunyikan apa? Menyembunyikan harakat i'rabnya. Apalagi alif seperti ini, alif pokoknya kalau di akhir gak pernah bisa menerima harokat. Kalau di awal dia juga bikin masalah, harus naam mencari apa? Mencari hamzah. Naam. Baik. Alif di depan bikin masalah, butuh hamzah. Jadi kalian alif dan hamzah itu harus rukun, kerjasama yang bagus. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddarah. Nah, mana min dhuhriha ta'adzur. Baik, ahsanta. As-sarairu. Naam. Lianahu jamak taksir. Naam. As-sarairu naibu fa'il marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah. Lianahu jamak taksir. Wahyu. As-sabiruna. Apa itu as-sabiruna? Sebagai apa? Naibul fa'il. Baik. Nah, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yuwaffa. Irab yuwaffa. Fi'lan mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Ini yang kayak tadi yang dikatakan hamzah, sama kan akhirnya berupa alif lazimah. Yuwaffa fi'lun mudhari'un mughayyir shighah marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. kendali dan dengarkan. Apa wa'ala madhurabihi abad? Wa'ala madhurabihi yuwaffa apa Muhammad pada surah Dhamma Mubadarah mana amin duhuriha Fa'adur Fa'id As-sabirun. Nah, kembali ke wahyu. Nah, tidak semata imamahnya ini kelihatan. As-sabirun. Hah? Ini pembahasan apa kita? Naik bumbain, terus makmun, bisa wahyu di depan ini, sini di sini di sampai komplit. Nah, asal birun, naik bumbain makmun, terus, hah? Fa'ala madhurabihi ayo, jangan terpatah-patah. Apa ada alamat romba isim sebutun nun? Fa'ala madhurabihi apa Muhammad Balibab? Fa'ala madhurabihi as-sabiruna Al-Wawu. Kenapa? Niyamatan al-Dhammati Lianahu Cara mendakar salim Asanda. Terus nah, Mukasha mana? Nah, ibu pak ini mana? Al-Amru. Terus itu saja. Nah, ini baca sampai akhir. Apakah ada itu bahan yang lain? Al-umuru, nama al-amru dan al-umuru. Oke. Yang kedua. Kecadangan lain? Ada tambahan? Tidak usah. Nah, mungkin yang ini saja. Apa ada yang nilai? Mata luncan nanti nanti wahid dan muntakun. Siapa yang ada ayat ini? Hah? Apa ikhra? Aibul fa'ilnya al-muntakuna. Al-muntakuna fa'il. Bentuknya apa itu? Aibul fa'il isimnya berbentuk apa? Jamak mudzakkar salim. Tayyib yang kedua. Dha' fil makanil sani naib fa'ilin munasiban fi ma yali. Letakkan pada tempat yang kosong naib fa'il yang cocok pada kalimat-kalimat berikut ini. Naam. Pastiat. Yang mantap, kan? Sudah bacanya sudah di matanya dari awal sampai akhir saya lancar, kan? Nah, la tumkahul mar'atu illa bi'idzni waliyha. Baik. Masya Allah sudah benar bisa baca kitab. Nah, diterjemahkan. Biasa itu sudah bisa baca kita, kan? Nah. Nah, tapi bagusnya menerjemahkan apa dibalik? Nah, wanita itu tidaklah apa dinikahi kecuali dengan izin walinya. Baik. Nah, Abah. Baik. Artinya tashaddur rihalu illa ila thalathi masajid. Janganlah. Di sini Allah menafikan, tidak melarang. Tapi nafi bermakna larangan. Berarti bagaimana mengartikannya? Tidaklah la tushaddur rihal, tidaklah apa kendaraan itu dipacu kecuali untuk menuju ke tiga masjid. Nah, alif. Bihwa ini tuhurin. Nah, la tumbalu salatun bihwa ini tuhurin. Maknanya dibalik, tadi sudah saya ajari yang bagus menerjemahkan. Sholat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Dan latuk baru sholatun bighairi tuhurin. Sholat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Dan tain dak khattan tahta na'ibil fa'ili fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letakkan garis di bawah na'ibul fa'il pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak ya Umar, hadis siapa ini? Idza dakhala Ramadan Abi Hurairah. Nah, Tain. Jafar. Mana dari Ibn Fa'il? Semuanya. Ini tidak ada di cetakan lain apa? Tidak ada. Ini cetak yang ini dulu. Abu Abu Jannah. Terus Abu Abu Jahannam Asyayatinu. Baik. Yang lainnya apa? Cetakan lain. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Mana? Naibul fa'ilnya? Aqlamu as-suhuf. As-suhuf apa? Sebagai apa? Di situ juffa atau jaffa? Jaffa. Berarti as-suhuf sebagai fa'il. Nah, baik. Terakhir hadiah untuk Hasan. A'rif ma tahtahu khattun. Apa maknanya? I'rablah yang ada garis bawahnya. Baik. Indal imtihani yukramul mar'u aw yuhanu. Maknanya dulu apa? Cetakan beda. Tempatan itu apa? Yang keras kayak adzan itu mantap. Nah itu sudah. Oh, itu saja sudah selesai. Saya berarti selamat Hasan. Nah, Ubay. Tidak ada juga. Nah, ceritakan yang baru. Diartikan dulu indal intihani yukramul mar'u au yuhanu. bisa dimuliakan atau dihinakan. Baik. Indal imtihani, ketika ujian, yukrabul mar'u aw yuha. Seseorang itu akan dimuliakan atau dihinakan. Baik. Kalau hasilnya bagus, dia dimuliakan. Kalau hasilnya jeblok, ya, dihinakan. Baik. Nah, yang di'irab, yukramul mar'u aw yuhan. Yukramu? Ya. Baik, fi'lun mudhari'un mughayyiru silwah marfu'un wa 'alama darbihi dhammatun dhahirah 'ala akhirih. Baik, terus baik, al-mar'u na'ibu fa'il marfu'un wa 'alama darbihi dhammah li'annahu ismun mufrad aw marfu'un aw marfu'un fi'l. Baik, yuhanu na'am binul mudhari'un maktubun ala yukram wa maktubun marfu'i maktubun yukram. Baik, kemudian naib fa'ilnya mana? Wa naibul fa'il dhamirun mustadirun jawazan atau wujuban? Jawazan dan diru dua naik naik misalnya. Baik, insyaallah ta'ala yang penting diusahakan membaca satu baris satu baris. Nah, nanti insyaallah apa berbaris baris ya, tidak ada tuan. Insyaallah dan kemudiannya subhanallah. Kemudian kita selesaikan sore ini. Nah, acara tadi pagi, insyaallah.